طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung dalam kajian langsung kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun, juga para netizen melalui akun manapun, di mana saja Anda berada, selamat bergabung. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang surga sebagai salah satu bagian dari pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Salah satu di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya surga. Kita sedang berbicara tentang surga. Bagaimana keadaan para ahli surga di surga? Ahli surga masuk ke dalam surga dalam sebaik-baik dan sesempurna-sempurna keadaan, baik lahirnya ataupun batinnya. Adapun secara fisik, kondisi para ahli surga seperti kondisi ketika Adam diciptakan. Allah menciptakan Adam dalam sebaik-baik keadaan. Allah menyatakan dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah menciptakan al-insan, yang dimaksud insan di sini Nabi Adam, dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik keadaan. Tidak ada yang lebih sempurna, lebih baik keadaan manusia dibanding keadaan Adam ketika diciptakan. Dan Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam langsung dengan tangannya, dalam sebaik-baik keadaan dan sebaik-baik bentuk. Nah, nanti para ahli surga masuk ke dalam surga dalam keadaan seperti keadaan Nabi Adam. Tingginya kira-kira 60 hasta. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Tuluhu 60 dhira'a. Fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu 60 dhira'a, falam yazal khalqu yanqusu ba'dah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jalla telah menciptakan Adam dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Tingginya 60 hasta. Maka semua orang yang masuk ke dalam surga, keadaannya seperti keadaan Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Dan sejak saat itu ukuran manusia berkurang, berkurang, dan berkurang terus. Satu hasta itu hampir setengah meter. 46 cm itu satu hasta. Ini ada 60 hasta. Hampir 30 meter tinggi Nabi Adam. Mungkin sekitar 28 atau 29 meter tingginya. Nah, sejak saat itu lalu ukuran manusia berkurang, berkurang, berkurang sampai di zaman kita, entah sudah berapa ribu tahun sejak Adam meninggal, ukuran kita segini, 2 meter juga kurang ya. Kalau ada yang masih mencapai 2 meter disebut jangkorang. Anak muda sekarang mungkin enggak paham apa itu jangkorang. Jangkorang itu apa? Tinggi. 2 meter sudah sangat jarang. Mungkin pemain voli, pemain basket ada yang masa mencapai 2 meter. Rata-rata di bawah itu. Di Indonesia 180 km aja sudah 180 cm saja sudah dianggap tinggi gitu ya. Rata-rata 170, apalagi wanita di bawah itu. Saya 172 atau 173. Tergantung rambutnya lagi botak atau lagi ini. Semet 1 cm lumayan tuh rambut juga. Nabi Adam hampir 30 meter, sekitar 28 atau 29 meter. Ya. Nah, orang yang masuk surga keadaannya tingginya akan seperti Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, setinggi sekitar 28 atau 29 meter. Itu kondisi fisiknya, keadaannya, ya. Adapun usianya sekitar keadaan para ahli surga ketika masuk surga itu seperti keadaan orang pada usia 30 sampai 33 tahun ketika di dunia. Puncaknya kondisi perpaduan antara kematangan jiwa dan puncaknya kondisi fisik. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yadkhulul ahlul jannatil jannah jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 aw 33 sana. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, para ahli surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan jurdan dan murdan. Mukahhalina, mereka dalam keadaan bercela. Matanya bukan tercela, matanya yang dicela. Dan itu keindahan dan sunnah laki-laki sekalipun untuk dicela. Dicelak bukan dicela, bukan dipoyokan, bukan dihina, bukan dibuli. Matanya dicelak. Abna 30 au 33 sana, mereka seusia 30 atau 33 tahun. Jadi dalam keadaan, dalam tiga keadaan, jurdan, murdan, mukahhalin. Adapun makna jurdan, jurdan itu jamak dari ajrad. Ajrad itu adalah orang yang karena mudanya tidak memiliki bulu apapun di dalam seluruh tubuhnya. Belum ada kumisnya, belum ada umpamanya bulu dadanya, dan seterusnya. Karena apa? Karena masih amat sangat mudanya kondisi orang seperti itu. Adapun murdan, bentuk jamak dari bahasa Arab amrad, bukan dengan do tapi dengan dal, itu orang yang masih belum memiliki bulu di dagunya, belum memiliki jenggot, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam As-Sindi di dalam kitab Tahqiq Musnad Imam Ahmad. Dan itu menunjukkan kondisi yang masih muda. Kalau ada umpa yang bertanya, para ahli surga apakah berjenggot? Tidak. Loh, kenapa kita di dunia ini harus berjenggot? Berbeda itu kondisinya ya. Tidak berjenggotnya para ahli surga di surga karena memang muda. Adapun di Indonesia, di dunia ini. Kalau umpamanya ada orang yang sejak lahir sampai dia meninggal sampai tua memang tidak berjenggot karena terjadi secara alami begitu saja, ya tidak berdosa. Tidak wajib memiliki jenggot. Kalau tidak dimiliki, enggak perlu diikhtiarkan dengan dioleskan obat ini, obat penumbuh jenggot, dan seterusnya. Tidak dia perintahkan untuk demikian. Tapi siapa yang Allah anugerahi jenggot, ya wajib dibiarkan apa adanya. I'fa'ul lihya itu biarkan apa adanya. Dan jenggot itu tumbuh menunjukkan usia yang sudah mulai menua. Sudah mulai dewasa, kemudian menua. Ketika Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menerangkan hikmah di balik itu, kenapa para ahli surga nanti keadaannya seperti keadaan orang 30 atau 33 tahun dalam keadaan jurdan dan murdan tadi. Kata beliau, inna fihi minal hikmah ma la yahfa fa innahu ablagu wa akmalu fi istifa'il ladzat liannahu akmalu sinil quwah admul alatil ladzah wa bi ijtima'il amrayni yakunu kamal ladzah wa quwwatiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam keterangan ini ada hikmah yang tidak tersembunyi. Hikmahnya nyata. Kenapa ahli surga usianya 30 tahunan? Karena usia 30 tahun merupakan sesempurna-sempurna keadaan manusia untuk menikmati seluruh kelezatan. Kenapa? Karena dia berada pada puncaknya usia kekuatan dan seluruh anggota atau organ-organ tubuh, tulangnya, ototnya, syarafnya berada dalam puncak fungsi. Jadi bagian dalam organ vital dari tubuhnya berada dalam kondisi puncak dalam menunaikan fungsinya. Jantungnya, ginjalnya, paru-parunya, otot-ototnya, syaraf-syarafnya, semuanya. Dan juga kondisi tubuh luarnya berada dalam puncak kekuatan. Maka perpaduan antara dua hal ini, seseorang akan merasakan puncak dari semua kelezatan yang dia rasakan. Dari ya. Dan kondisi ahli surga yang berada dalam puncak keadaan itu tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ahlul jannati jurdun wa murdun kuhlun la yafni syababuhum wala tabla thiyabuhum. Ahli surga itu selalu jurdun dan murdun. Tadi berada dalam puncak keadaan kuhlun. Mereka bercelak. La yafni syababuhum. Kemudaan mereka itu tidak pernah berkurang. Tidak pernah musnah. Jangankan musnah, berkurang pun tidak. Wala tabla thiyabuhum, dan tidak akan pernah lusuh juga pakaian-pakaian mereka. Berbeda dengan apa yang kita alami di alam dunia ini, semua yang kita miliki ini bisa menurun kondisinya, keadaannya. Bahkan jangankan pada diri ketika orang itu sudah tua, orang anak-anak muda juga apabila kondisinya itu tidak dipelihara, itu akan mengalami penurunan. Banyak orang yang ketika masih remaja sudah sakit-sakitan, tubuhnya lemah, ya. Kondisinya juga menurun. Apalagi dengan bertambahnya usia, rambut yang tadinya hitam, kemudian muncul warna putih satu demi satu, akhirnya mendominasi. Kulit yang tadinya kencang berubah menjadi ada apa wrinkle-wrinklenya, apa ada apa wrinkle teh, ada keriput-keriputnya, laki ataupun perempuan, ya. Tulang yang tadinya kuat menjadi melemah, merapuh, terkena osteoporosis. Itu baik disebabkan karena pola hidup ataupun pola makan atau apa yang dia konsumsi dan seterusnya. Itu di dunia melemah-melemah. Hanya orang yang memelihara kesehatannya baik dengan mengatur pola hidup, pola makan yang benar, akan terpelihara kondisinya. Tapi sampai kapan? Sampai usia tertentu. Di atas 30 tahun tetap mengalami penurunan. Tetap mengalami pengurangan. Itu di dunia. Adapun di surga, maka kondisinya tidak akan pernah berubah. Disebutkan di dalam hadis tadi, la yafni syababuhum wa la tabla thiyabuhum. Kemudaan mereka itu tidak berkurang dan pakaian mereka tidak lusuh. Dan ini merupakan kelezatan, kenikmatan, balasan dari Allah bagi para penghuni surga. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun." Jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di surga sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Nah, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbil bashar." Kata Allah Azza wa Jalla, "Aku sudah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terhayalkan oleh pikiran manusia, oleh hati manusia." Seindah apapun kondisi surga yang diungkapkan oleh lisan, yang terdengar oleh telinga, yang terhayalkan oleh pikiran kita, tidak akan pernah menjangkau kondisi real dari keindahan surga yang sebenarnya. Keadaan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada ungkapan kita, daripada khayalan kita. Seluruh yang ada di dalam surga, ya seluruh yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia, maka itu akan terpenuhi, akan bisa terasakan, terjangkau, apapun yang diinginkan oleh para penghuni surga di dalam surga. Allah menjamin hal itu dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-71. Kata Allah, "Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun." Di dalam surga tersebut ada apapun yang diinginkan oleh seluruh jiwa kita dan yang membuat indah pandangan kita. Dan kalian di dalamnya kekal selama-lamanya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keadaan ahli surga itu berada dalam sebaik-baik situasi, sebaik-baik keadaan untuk merasakan kenikmatan di dalam surga dengan kenikmatan yang maksimal. Karena kondisinya juga sebaik-baik keadaan. Usianya juga puncak seluruh keadaan yang ada, yang dialami oleh manusia. Termasuk di antaranya, apa sih yang akan membuat manusia bahagia di dunia ini? Salah satu yang menyebabkan kita berbahagia adalah berjumpa, berkumpul dengan orang yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita kasihi, baik dari kalangan keluarga, pasangan hidup, orang tua, anak-anak, saudara, kakak, ataupun adik, termasuk tetangga, termasuk sahabat, termasuk kawan-kawan. Apakah akan berjumpa? Ya, akan berjumpa. Akan berkumpul dalam satu lingkungan dengan orang-orang yang ketika di dunia kita menyukai mereka atau menyayangi mereka atau mencintai mereka. Sekalipun mereka yang kita cintai itu berada di level surga yang lebih bawah dari kita, tapi kita menginginkan berjumpa dengan mereka. Karena amalnya berbeda. Umpamanya kita beriman dengan beramal soleh yang kualitas dari iman dan amal soleh kita itu luar biasa bagusnya. Ada orang yang kita cintai amalnya jauh di bawah kita, tapi ke surga. Level surganya berbeda. Maka kita ingin berjumpa dengan mereka karena perjumpaan dengan mereka adalah kebahagiaan. Maka kita akan bisa mengkontrol mereka yang tadinya berada di level surga yang bawah, mereka diangkat ke level surga yang selevel dengan kita. Dan ini termasuk salah satu di antara keuntungan mencintai dan dicintai oleh orang yang soleh. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, halil muslimu idza dakhala al-jannah yata'arrafu ala aqaribihi alladhina fil jannah? Apakah seorang muslim ketika dia masuk surga mengenal enggak kerabat-kerabatnya yang dahulu mereka cintai lalu di surga berjumpa? Maka beliau menjawab, na'am, yata'arrafu ala aqaribihi wa ghairihim. Man kullu may yatihi sururu qalbihi. Ya, mereka saling mengenal kerabat mereka dan orang-orang selain kerabat, yang orang-orang yang ketika berjumpa memberikan kebahagiaan kepada ahli surga tersebut. Di dunia umpamanya kita jauh dengan orang yang kita cintai, baik orang tua, anak, umpam mungkin anaknya mondok di kota yang lain, ketemunya setahun dua kali. Musim pandemi ini sama sekali gak ketemu umpamanya. Kangen rindu, ketika berjumpa bisa pelukan, bisa nangis. Demikian juga dengan sahabat. Sapa bait sama manisnya. Sarendek, saigel, sababad, sapihandean. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Pokoknya seia sekata dalam suka duka dengan sahabat, lalu berpisah lama, kangen, pas jumpa bisa pelukan, membuat kita senang, bahagia. Itu di dunia. Maka di akhirat, semua orang yang apabila berjumpa dengan kita membuat kita bahagia, maka orang itu akan berjumpa dengan kita. Kita akan bisa berjumpa dengan mereka. Ini didasarkan kepada beberapa ayat, di antaranya yang dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin surah Az-Zukhruf ayat 71 tadi, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul ayun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat seluruh kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa kita yang membuat kita ini berbahagia. Dan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu beliau melanjutkan, bal innal insan yajtami'u bidhurriyatihi fi manzilatin wahidah idha kanat adhurriyah duna manzilatihi. Bahkan seseorang akan bertemu dengan anak-anak turunannya di satu level di surga. Anaknya, cucunya, mungkin buyutnya atau cicitnya. Apabila anak-anaknya, cucunya berada di level yang lebih bawah dari dia. Nanti dikatrol. nanti dinaikkan level anak cucu orang tersebut selevel dengan dia. Kita kan tahu kita sayang kepada anak. Anak kita sudah beranak lagi, disebut cucu. Sayang gak kita ke cucu? Bingit. Banyak orang menyatakan mungkin lebih sayang ke cucu daripada ke anak sendiri. Atau mungkin itu disebabkan karena lupa bagaimana dulu kita menyayangi anak-anak kita ketika anak kita masih kecil. Sudah lupa. Datang cucu. Sehari gak jumpa, rasanya gimana. Ya, sehari gak meluk, gak mencumi, gak memangku, rasanya gimana. Seneng gak? Seneng. Bingit. Di surga juga akan begitu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman, lalu diikuti oleh anak-anak cucunya dalam keimanan. Dia beriman, anak cucunya sama beriman. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan satukan anak-anak turunan mereka bersama mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, maknanya anak cucu akan terangkat ke level di surga yang sama dengan level orang-orang tua mereka, sekalipun amal dan iman anak-anak tersebut jauh berada di bawah level orang tua. Orang tuanya rajin ibadah, fardu kalaku sunnah kalampah, anak-anaknya hanya fardu kalaku sunnah kalampah. Yang wajib saja yang dia lakukan, yang sunnahnya seringkali diabaikan. Berbeda dengan orang tuanya. Orang tuanya tidak hanya sekedar umpamanya sholat fardu yang 5 waktu. Tapi rawatibnya, tahiyatul masjidnya, syukur wudunya, tahajudnya juga dilakukan. Anak-anaknya hanya sekedar yang fardu saja. Orang tuanya tidak hanya saum Ramadan, tapi semua saum sunnah, tidak ada yang kelewat. Senin, Kamis atau Daud, ayamul bid, saum-saum yang disunnahkan secara muayyan seperti Arafah, seperti Muharram, dan yang lain-lainnya. Anak-anaknya hanya yang fardu saja. Dua-duanya ke surga berada di level yang berbeda. Kira-kira orang tua ini sedih gak? Ya sedih lah, gak bisa jumpa dengan anak. Dan kesedihan adalah sesuatu yang tidak akan teralami oleh ahli surga. Maka semua orang yang dia cintai, yang dia sukai, yang membuat dia bahagia bila berjumpa, akan berjumpa di surga nanti. Ini salah satu di antara bentuk kenikmatan. Ya. Inilah kondisi dari ahli surga dari aspek fisik. Sama dengan kondisi Nabi Adam. Sangat muda, usianya kira-kira 30 tahun atau 33 tahun. Kemudian tingginya sekitar hampir 30 meteran. Sekitar 60 hasta. Dan itulah kondisi fisik dari para ahli surga. Tak ketinggalan, kondisi batinnya pun sebersih-bersih hati. Tidak ada keburukan dalam hati mereka. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada suudzon. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan sifat-sifat para penghuni surga, bahwa rombongan awal yang masuk surga Mereka masuk surga dalam keadaan wajah mereka bercahaya seperti bulan di malam purnama. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam menyatakan akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid ala surati abihim Adam sittuna dhira'an fis sama. Akhlak-akhlak mereka itu akhlak yang sama semuanya. Bentuk fisiknya seperti keadaan Nabi Adam. 60 hasta dari aspek tingginya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu akhlaknya tidak ada yang menyakiti sesama penghuni surga yang lain. Karena apa? Karena seluruh karakter buruk yang mungkin pernah ada, pernah dimiliki di dunia, itu dicabut dari hati mereka. Tidak ada ghil, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada sifat-sifat buruk apapun dalam diri ahli surga. Tidak ada cemburu. Walaupun satu lelaki surga nanti memiliki beberapa istri, termasuk salah satunya adalah istri dia di dunia, akan tetap menjadi istri dia di akhirat kalau dua-duanya masuk surga. Walaupun dia memiliki beberapa istri, sesama istrinya tidak ada rasa cemburu. Karena cemburu adalah apa? Adalah penderitaan. Cemburu adalah kondisi buruk dari kondisi hati seseorang. Itu sudah dicabut. Tidak ada. Kok bisa? Ya bisa. Allah yang menguasai hati. Yang memberi rasa benci, rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu di dunia kepada hati manusia. Ya Allah. Nanti perasaan itu dicabut di akhirat. Ya gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Taubahnya sepasang suami istri memiliki satu anak. Sayang 100% kepada anak itu. Lalu hamil lagi punya anak yang kedua. Apakah menjadi berkurang kasih sayang kepada yang pertama? Jadi 50%? Enggak, ini 100%, ini 100%. Ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10 sama disayangi. Apakah anak-anaknya itu saling cemburu satu sama lain? Tidak, selama kita memperlakukannya secara adil. Yang pertama tidak cemburu kepada yang kedua, bahkan sayang. Bahkan dijaga, bahkan diperhatikan, diasuh dan seterusnya. Tidak ada kecemburuan tersebut. Tidak ada umpah kakak yang membenci adiknya. Adik yang dengki atau memusuhi kakaknya. Tidak. Selama apa? Selama orang tuanya memperlakukan mereka dengan sebaik-baik perlakuan, seadil-adil sikap. Kayak itu antara adik dan kakak. Bisa demikian saling menyayangi, saling mencintai, saling berbagi, saling menolong, saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling membela. Tidak ada kecemburuan, kedengkian, kebencian di antara mereka. Karena Allah yang mengaturnya demikian. Maka demikian juga dengan para istri ahli surga di surga. Semuanya sudah dicabut. Seluruh perasaan-perasaan buruk oleh Allah dicabut. Seluruh perasaan yang membuat orang menderita dicabut dari hati mereka. Tidak ada iri, karena iri membuat si pelaku iri itu menderita. Tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada memusuhi. Itu sifat-sifat yang membuat orang tersebut menderita. Kalau orang kita membenci orang ini, menderita enggak kita? Ya menderita kita. Apalagi yang dibencinya itu berada dalam sebaik-baik keadaan. Uangnya banyak, keluarganya senang, berprestasi. Tapi kita benci mereka. Panas hati kan gitu ya. Dengki pasti. Menderita tuh. Di surga enggak ada lagi yang seperti itu. Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah kondisi baik fisik ataupun psikis para ahli surga. Termasuk para ahli surga itu tidak meludah, tidak flu, tidak beringus, tidak kencing, tidak ke WC. Di surga ada WC? Enggak ada WC. Karena WC kotor. Gimana kalau kebelet? Enggak ada kebelet-kebelet. Kalau di dunia kita butuh WC. Karena kita memang harus BAB, BAK. Butuh umpamanya tisu. Karena apa ya? Kita suka bersin, suka beringus. Di surga ada tisu? Enggak ada tisu. Untuk apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihain berkata tentang ahli surga, la yamsukun wa la yamtakhitun wa la yataghawatun. Para ahli surga itu tidak meludah, tidak beringus, dan tidak BAB, juga BAK, tidak. Sistem pencernaannya berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia umpama makan sebersih, sebaik apapun makanan, ada ampas yang harus dibuang. Melalui keringat, melalui ludah, melalui air kencing, melalui BAB, gitu ya. Di akhirat tidak seperti itu. Ya. Termasuk tidak tidur loh. Bukankah tidur itu nikmat? Ya, nikmat kalau kita lelah. Kalau kita ngantuk. Lelah, ngantuk adalah kelemahan yang tidak ada di surga. Tidur ketika harusnya kita bersenang-senang, itu merugikan apa menguntungkan? Rugi kita. Kalau umpamanya kita ada acara yang kita senangi, lalu kita siap-siap agar fisik itu umpamanya fix gitu ya. Agar fisik ini bagus ketika acara yang disenangi itu, kita istirahat tidur. Kebablasan, ketiduran. Sampai kita gak ikut acara yang kita senangi. Gimana tuh tidur ketika harus bersenang-senang? Nyeselnya bukan main. Nangis kita, aduh kenapa saya harus ketiduran begitu? Kenapa tidak masang alarm? Tadi cuma rebah-rebahan paling 5-10 menit, kebablasan sampai 2-3 jam. Padahal acaranya kelewat tadi. Menderita. Jadi, tertidur ketika harusnya bersenang-senang sebuah kerugian. Di akhirat, di surga, kita semuanya senang-senang. Setiap detiknya. Maka tidak ada tidur. Karena tidak ngantuk. Ngantuk tidak ada. Lelah tidak ada. Capek tidak ada. Untuk apa istirahat? Mending bersenang-senang. Kita di dunia umpamanya melakukan acara yang kita senangi, ada batasnya. Kita jenuh, kita capek, kita lelah, kita ngantuk, butuh istirahat. Di akhirat, di surga tidak ada lelah, tidak ada ngantuk, tidak ada jemu. Isinya senang-senang terus. Makanya tidak ada yang namanya tidur bagi para ahli surga. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "An-naum akhul maut wa la yanamu ahlul jannah." Bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. Oleh karena itu para ahli surga sama sekali tidak pernah tidur. Inilah kondisi dan keadaan baik fisik ataupun psikis yang dialami oleh para ahli surga, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam surga dan menjadikan dengan rahmatnya sebagai ahli surga. Allahumma ij'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam ahli surga karena rahmat-Mu. Ya Allah, masukkan kami menjadi penghuni surga karena rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan kami menjadi penghuni surga karena rahmat-Mu. Ya. Baik, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya-jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Baik ikhwati iman azaniyallahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian di pagi hari ini, silakan bagi yang akan bertanya bisa melalui line telepon langsung. Bisa melalui line telepon langsung di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat silakan bisa mengirimkan ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan dari penelpon Ustaz, ada pertanyaan, apakah di surga saudara-saudara kita yang duluan meninggal tidak akan cemburu kalau janda-janda mereka kita nikahi, Ustaz? Masya Allah. Silakan, Ustaz. Iya. Ya, sudah dijelaskan tadi, cemburu itu penderitaan. Hari surga tidak akan mengalami penderitaan. Tidak ada cemburu. Kalau umpamanya ada orang soleh meninggal, istrinya yang sudah lama kita incar, kita nikahi. Istrinya juga salihah, kitanya juga umpamanya soleh. Di akhirat semuanya ke surga. Istri dia tetap menjadi istri kita, karena sampai akhir hayat dia menjadi istri kita, sampai kita yang meninggal. Apakah mantan suami dia itu cemburu enggak ke kita? Atau umpamanya si istri kita yang salihah itu cemburu, ulu itu suami sayang, mantan suami sayang meninggal lebih dahulu dengan wanita lain di surga. Cemburu enggak? Enggak ada cemburu. Jadi seluruh kecemburuan itu tidak akan ada, sudah dicabut dari hati orang tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Insyaallah tidak ada penderitaan secara psikis yang dialami oleh ahli surga, baik iri, dengki, termasuk cemburu. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Bagi yang barusan masuk dan terputus lagi, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, ada penelpon dulu ya. Silakan, sudah masuk penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung. Pak Dudung, silakan Pak Dudung. Ustaz Damang. Alhamdulillah, soang sulna Pak Dudung. Alhamdulillah, Ustaz. Bisa sediaman tujuh sehat juga. Pakai bahasa Indonesia Pak Dudung ya. Amin. Amin. Pakai bahasa Indonesia Pak Dudung, live nasional. Tadi barusan dijelaskan bahwa ahli surga itu tidak BAK, tidak BAB, juga tidak ikutan. Yang belum dijelaskan, apakah tidak perlu mandi Ustaz di surga itu? Mungkin hanya itu Ustaz yang tanyakan. Ya, untung udah masuk ininya ya, apa sudah tertanyakan intinya, keburu putus. Mungkin HP atau telepon Pak Dudung disetting untuk sekian detik, harus cepat. Apakah ahli surga mandi? Tidak ada keterangan ahli surga mandi. Di dunia kita mandi karena butuh mandi. Kenapa? Karena kita kotor, karena kita berkeringat, karena ada banyak debu, karena ada metabolisme tubuh menyebabkan kita mengeluarkan berbagai macam kotoran lewat pori-pori tubuh kita. Makanya perlu mandi. Sama dengan kita perlu WC. Karena kita BAB, karena kita BAK, karena kita BA di dunia. Di akhirat semua kotoran itu tidak ada. Keringat kita akan menjadi parfum yang wangi luar biasa. Kalau di kita, di dunia keringat kita bau. Harus dibersihkan dengan mandi, dengan sabun, dengan parfum. Di akhirat tidak. Di dunia kita mandi karena kotor, ada debu, ada tanah, ada ini dan itu. Di akhirat tidak. Tidak ada debu, tidak ada tanah, tidak ada kotoran. Di dunia kita harus melakukan penyegaran. Bangun tidur atau habis beraktivitas. kita lemas, kemudian penyegaran. Salah satu cara menyegarkan diri dengan mandi. Karena kita lelah, karena kita umpamanya kondisi menurun. Di surga tidak ada. Kita tidak berkeringat, kita tidak ada lemahnya, tidak perlu ada penyegaran dengan mandi dan seterusnya. Tidak ada airkah di surga? Ada, tapi air itu untuk minum. Dengan rasa yang berbeda, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai air tawar. Kalau kita mau mandi, ahli surga mau mandi, bisa. Ya bisa, karena apa? Karena Allah menyatakan dalam ayat tadi, wa fiha ma tashtahil anfus. Ma tashtahil anfus itu, di dalam surga itu ada apapun yang diinginkan oleh ahli surga. Kalau di dunia ada orang yang hobinya mandi, kalau enggak mandi itu waduh tidak memulai. Bukan karena kotor, walaupun bersih, walaupun segar, tapi dengan mandi itu ada kebahagiaan tersendiri umpama dengan cara berendam di bathtub ada sensasi tersendiri. Lalu dia menginginkan itu di surga, bisa enggak? Ya bisa. Karena Allah menyatakan wa fihi ma tashtahil anfus. Di dalam surga ada semua yang diinginkan oleh jiwa, ya. Kalau mau bisa mandi. Tapi bukan karena kebutuhan. Tapi karena untuk kesenangan. Kita makan, kita minum bukan karena butuh makan atau butuh minum, karena lapar, karena haus, karena perlu gizi, enggak. Tapi hanya sekadar untuk bersenang-senang menikmati kelezatan dari makanan dan minuman. Demikian juga mandi bukan karena butuh, tapi karena untuk bersenang-senang, ya bisa. Ya. Pada intinya orang di sana tidak butuh mandi untuk membersihkan diri. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ana dari Purwokerto. Kami 3 bersaudara laki-laki semua. Ibu saya sudah meninggal. Kakak saya mengaku secara lisan dialah yang paling sayang dengan ibu saya. Namun dia meninggalkan sholat wajib atau tidak ke masjid dan tidak sholat di rumah. Apakah ibu saya akan diazab karena dosa kakak saya itu? Yang kedua, apakah sholat dan amal dari anak kita akan menjadi penghapus dosa orang tuanya? Dan yang ketiga, apa nasihat Ustaz untuk saya sampaikan kepada kakak saya? Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fik ikhwan di Purwakarta, Purwokerto, berarti Jawa Tengahnya. Barakallahu fik. Semoga Allah beri hidayah kepada sang kakak tadi, ya. Kalau ada anak yang durhaka, tidak sholat, tidak saum, tidak menjalankan syariat Islam, apakah orang tuanya dosa? Tergantung. Kalau orang tuanya membiarkan tidak mendidiknya, tidak membimbingnya, dibiarkan tumbuh secara liar semua, dia ya berdosa. Karena tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang tua yang harus mendidik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya apa? Imam Ibnu Katsir menukil beberapa tafsiran dari para sahabat dan ulama-ulama salafus saleh. Ada yang menyatakan allimuhum bil faraid was sunan. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang fardu, yang sunnah untuk diamalkan. Alimuhum Al-Quran wa sunnah. Ajarkan kepada mereka Quran dan sunnah. Itu makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Diajari agama ini. Dan tanggung jawab ini kelak akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baitiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang ibu, seorang wanita adalah pemimpin di rumahnya. maka dia akan ditanya tentang kepemimpinan. Tugas dia seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya, dia ditanya. Kalau tidak ditunaikan, dia berdosa. Itu pertama. Kedua, kalau orang tua sudah berupaya mendidik sejak TK, disekolahkan TK, TPA. Masuk SD, dipesantrenkan sampai SMA. Setelah masuk perguruan tinggi, dia kuliah umpamanya di kota lain. Selalu memantau dengan telepon, dengan SMS, dengan WA, melalui media sosial. Tapi anaknya kemudian salah gaul. Gaul dengan orang-orang yang bejat, akhirnya ke bawah-bawah. Akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan shaum Ramadan. Ibunya gak tahu. Karena dia sudah maksimal berusaha, sudah mendoakan. Di luar sepengetahuan dia, anaknya salah gaul, sangat mungkin. Lalu meninggalkan sholat. Tidak sholat, baik di masjid juga di rumah, ya. Ibunya tidak tahu. Maka ibunya tidak berdosa. Karena apa? Karena dia sudah melakukan kewajibannya. Sampai meninggalnya. Ya. Apakah ibu ini berjumpa enggak dengan anaknya di surga? Ya enggak. Kalau anaknya mati dalam keadaan durhaka, kemudian ke neraka, ya tidak bisa berjumpa. Suami istri tidak bisa berjumpa di akhirat kalau satu ke surga, satu ke neraka. Demikian juga anak dengan orang tua. Demikian juga adik dengan kakak. Demikian juga seseorang dengan sahabatnya. Satu ke surga, satu ke neraka, maka tidak akan bisa berjumpa. Ya. Jadi kondisinya demikian. Jadi kalau anak durhaka, tidak sholat, tidak menunaikan kewajiban, karena kelalaian orang tua dalam mendidik, orang tua dosa. Tapi kalau umpamanya anaknya itu sudah dididik maksimal, dari kecil sampai dewasa, kemudian setelah dewasa dia berpisah. Mungkin berumah tangga. Setelah berumah tangga, dia menikah dengan orang yang menjerumuskan dia ke dalam kedurhakaan. Mungkin istrinya umpamanya dipilih karena kecantikannya saja, secara fisik, karena kekayaannya. Tapi agamanya bejat, akhirnya ke bawah-bawah. Orang tuanya tidak tahu. Orang tuanya tidak lagi bisa mengontrol kondisi anaknya karena terpisah jauh. Maka orang tua tidak berdosa. Karena sudah menunaikan kewajibannya. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh si penanya? Pertama, jadikan dirinya menjadi anak yang soleh atau solihah. Nanti akan bisa menolong orang tuanya. Kedua, nasihati sang kakak tadi. Berikan peringatan dengan sebaik-baik cara. Kalau perlu singgung efek buruk kedurhakaan anak tersebut ke orang tua, kak atau mas, kasihan ibu, kasihan ayah di akhirat nanti. Kalau masnya ini tidak sholat, tidak menunaikan kewajiban, membebani orang tua lo. Nanti orang tua ditanya, kenapa anaknya dibiarkan seperti itu? Tolong selamatkan orang tua kita dari api neraka, dari azab dengan cara sholat, mas. Gitu ya, nasihati. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan jangan lupa mendoakannya. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228-686-2637 atau bisa melalui pesan singkat di nomor 0811-227-1476. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Ustadz, kalau di surga, jika ingin bertemu para sahabat, apakah bisa dikabulkan oleh Allah, Ustadz? Silakan. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Maksudnya sahabat kita apa sahabat Nabi? Kita dua-duanya aja ya. Bisakah kita berjumpa dengan para sahabat kita? Iya, kalau sahabat-sahabat kita sendiri ahli surga, kita juga ahli surga. Yang semoga Allah menjadikan kita semua menjadi ahli surga karena rahmatnya. Insya Allah kita bisa berjumpa. Kita punya sahabat dari kecil bersahabat, kemudian terpisah karena sekolah yang berbeda, karena pindah kota, tapi selalu komunikasi lewat media sosial, tapi nggak pernah berjumpa, paling fisik gitu ya, video call, nggak pernah kopi darat, nggak pernah berjumpa. Lalu dua-duanya ke surga, ya akan berjumpa. Seperti yang tadi dikemukakan, Syaikhul Utsaimin menyatakan kita akan berjumpa dengan semua orang yang bila kita berjumpa dengan dia, kita akan berbahagia. Sebagai salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun levelnya berbeda. Sahabat tersebut levelnya di bawah kita. Kita bisa katrol untuk berjumpa membuat kita bahagia. Iya. Makanya Nabi SAW menyatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Lalu seorang sahabat menyatakan ketika umpamanya dia bertanya, "Mata sah, kapan kiamat ya Rasulullah?" Beliau balik menjawab, "Ma'adadalah." Apa sih yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dia menyatakan tidak ada. Kecuali inni uhibbullaha wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di surga. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyatakan fa uhibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Maka aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap bisa bersama-sama mereka di surga sekalipun amalku jauh di bawah mereka. Cintailah ahli ibadah. Cintailah orang-orang saleh. Yang iman, amal solehnya jauh melebihi kita, cintai mereka. Kita akan bersama-sama dengan mereka nanti. Di surganya. Walaupun amal kita jauh di bawah mereka. Ya. Jadi kalau yang dimaksud, apakah kita ini akan sama berjumpa dengan para sahabat kita? Ya, kalau mereka ahli surga, kita pun ahli surga. Itu pertama. Kedua, kalau yang dimaksud kita berjumpa dengan para sahabat Nabi gitu ya. Ya tergantung amal kita, level kita. Apa kita di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi SAW? Tergantung amal kita. Sebab ada amal-amalan seorang muslim yang menyebabkan dia ini bisa dekat dengan Rasul SAW di akhirat. Sebagaimana salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna aqrabakum ilayya." Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, ahasinukum khuluqo, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Miliki kemuliaan akhlak, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan dekat kedudukannya dengan beliau. Seorang sahabat selalu menolong Nabi, selalu menyiapkan air wudu dan seterusnya, membawakan barang-barangnya. Sampai Nabi SAW menyatakan, "Sal, minta kamu. Minta sesuatu sebagai upah." Dia bilang, "Tidak ya Rasul." Minta, dipaksa. Tidak, minta. Akhirnya sahabat ini merasa tidak ada pilihan lain kecuali meminta. Meminta upah sebagai balasan atas bantuan yang dia berikan kepada Nabi SAW. Tapi permintaannya apa? Dia menyatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya meminta agar aku bisa mendampingimu di surga. GGW walaupun minta akhirat. Aku ingin bisa mendampingi engkau di surga nanti ya Rasulullah. Bayangkan kecintaannya kepada Nabi dunia sampai akhirat. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksud memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Maksud memperbanyak salat, memperbanyak salat sunnah. Karena yang wajib enggak bisa diperbanyak. Yang wajib mah tetap 17 rakaat sehari semalam, enggak bisa ditambah. Tapi yang sunnah-sunnahnya itu bisa tak terbatas. Makanya hadis ini dinukil oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dalam bab keutamaan sholat sunat. Dinukil hadis ini. Dan ini menunjukkan kalau ingin menjadi pendamping Nabi alaihi salatu wasallam, perbanyak sholat sunat. Tentu saja di samping yang fardu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat dari Abu Hanan di Baros. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada orang berhutang karena susah ditagih, kemudian kita relakan, tapi kita masih berharap suatu saat orang tersebut membayarnya. Yang pertama, apakah nanti di akhirat masih ada perhitungan? Lalu yang kedua, apakah ini termasuk perbuatan baik dan berpahala sedangkan kita masih berharap orang tersebut membayar hutangnya? Silakan. Tabarakallahu fik Hanan di Baros. Kalau yang dimaksud dengan merelakan itu menganggap lunas, sedekah, ya jangan berharap dibayar. Kalau berharap dibayar berarti belum mensedekahkan hutang tersebut. Kalau masih berharap dibayar, kalau mau udah sedekahkan, hubungi orangnya. Kalau ditelepon enggak diangkat biasanya karena sudah apa? Menduga suudzon pasti nagih nih. WA saja. Hutang kamu sudah saya lunaskan. Itu sedekah untukmu. Ya, karena melihat situasi, kondisi orang tersebut tidak memungkinkan untuk membayar, kondisinya juga morat marit, ya. Makanya sudah, kamu bebas dari hutang itu sedekah. Sudah, jangan berharap untuk dibayar lagi. Nah, itu pahalanya besar, bisa menyelamatkan dari azab dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Belum lagi orang tersebut nanti berdoa, ya Allah, bebaskan sahabat saya yang membebaskan saya dari hutang itu, bebaskan dia dari neraka. Ganti hartanya, rizkinya puluhan kali lipat dari yang dia sedekahkan kepada saya. Doanya itu menggedor pintu langit. Dikabul oleh Allah SWT. Karena di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan doa dia. Jadi kalau seseorang berdoa untuk orang lain, doa kebaikan, tanpa sepengetahuan orang yang doakan, itu makbul. Bisa diijabah oleh Allah SWT. Ya? Maka itu sedekah. Maka di akhirat orang ini tidak akan ada lagi tagihan apa-apa, perhitungan apa-apa, azab apa-apa. Kalau kita sudah sedekahkan, sudah relakan, ya sudah, jangan berharap dibayar. Kalau masih berharap dibayar, berarti belum disedekahkan. Tegas, jangan mudah-mudah begitu, jangan apa pertengahan, siapa tuh dibayar, ikhlas sih walaupun tidak dibayar, tapi siapa tuh dibayar, berarti belum sedekah. Kalau sudah sedekah, lebih baik beritahu, agar dia ngemplong. Agar dia tidak terbebani, agar dia mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita, ya. Demikian, wallahu a'lam. Terakhir ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita berlanjut ke penanya dari Abu Fiza di Bogor. Bismillah. Ana pernah dengar maksudnya bersama-sama itu hanya sekedar mampu berkunjung ke kerabat kita yang surganya lebih tinggi, Ustaz. Tetapi apa yang kita nikmati berbeda antara satu dan yang lainnya? Mohon pencerahannya. Syukran wa jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Mendengar dari siapa, dari mana? Kalau dia ahli ilmu, itu termasuk salah satu di antara pendapat. Boleh kita terima. Tapi kalau dia ustadz biasa tanpa menukil ahli ilmu dari kalangan para ulama, dia ijtihad atau menafsirkan sendiri, maka sebaiknya lebih memegang teguh apa yang dijelaskan oleh para sahabat dan para ulama ahli tafsir dalam hal ini. Ya, jadi seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa Ibnu Abbas menyatakan ketika menerangkan وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ, kami ikutkan, kami gabungkan anak-anak mereka bersama mereka. Walaupun anak-anaknya itu berada di level surga yang lebih bawah, di katro. Penjelasan Syekh Al-Utsaimin juga seperti itu tadi. Ya, tanpa menyatakan tetap nanti dia akan hanya berkunjung, nanti dikembalikan lagi ke surga di level lebih bawah. Enggak begitu. Tidak diterangkan begitu oleh baik sahabat ataupun para ulama. Ya. Demikian, wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali Senin yang akan datang. Nanti jangan lupa jam 8 standby kembali ya di radio masing-masing, karena kita ada pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.